إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمنا الله وإياكم. Telah kita ketahui bersama bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, mengadakan kita di dunia ini melainkan agar untuk beribadah kepadanya, mentauhidkannya, menjadikannya satu-satunya zat yang kita ibadahi, yang kita taati pada seluruh perintah-perintahnya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, melainkan agar mereka mentauhidkanku, kata Allah. Kemudian setelah Allah perintahkan kita untuk beribadah dan mentauhidkannya, Allah gandengkan perintah ini dengan perintah untuk amalan yang besar, untuk akhlak yang mulia, yaitu birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu telah mewajibkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Ini adalah hak Allah. Kemudian Allah gandengkan wa bil walidaini ihsana. Dan agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini adalah hak orang tua. Ayat ini menunjukkan betapa besar hak kedua orang tua di sisi Allah, di mana Allah gandengkan hak dirinya yang paling agung untuk diibadahi dan bertauhid kepadanya dengan hak kedua orang tua. Kemudian di antara yang menunjukkan betapa besar hak kedua orang tua di sisi Allah, Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa orang tua ketika mereka berdoa mengangkat tangannya untuk anak-anaknya. Salasu da'watin yustajabu lahunna la syakka fihin, kata Rasul. Ada tiga doa yang mustajab dan tidak diragukan lagi, kata Rasul. Di antaranya adalah da'watul walid liwaladih, doanya orang tua untuk anaknya. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Tentunya kita semua telah meyakini bahwasanya Allah yang telah menciptakan kita ke dunia ini. Namun ketahuilah, itu semua melalui perantara kedua orang tua. Kita semua telah meyakini bahwasanya Allah adalah Ar-Razzaq yang memberikan rizki kepada kita. Ketahuilah, itu melalui perantara kedua orang tua. Terutama dikala kita masih kecil dan lemah, maka sudah menjadi sesuatu yang hak dan adil ketika Allah perintahkan kita untuk birrul walidain. Maka sungguh, bagaimanapun besar kebaikan yang kita berikan untuk orang tua, itu tidak akan pernah bisa menyamai dan menyaingi kebaikan yang telah mereka berikan kepada kita. Mereka telah mengandung kita, melahirkan kita, menyusui kita, dan merawat kita. Itu adalah amalan yang berat, namun mereka lakukan dengan senang hati, dengan bahagia. Namun tidak dengan kebaikan yang diberikan oleh anak kepada orang tua. Anak hanya merawat orang tuanya apabila ketika telah tua renta. Itu pun dalam keadaan biasanya berat. Itu pun dalam keadaan biasanya tidak senang. Maka bagaimanapun besar kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, tidak akan pernah bisa menyaingi kebaikan yang telah mereka berikan kepada kita. Walan yujzi'a waladun walidah illa ayyajidahu mamlukan fayastariyahu fayu'tiqah. Seorang anak tidak akan pernah bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya kecuali jika mendapati orang tuanya dalam keadaan menjadi budak, kemudian dia beli dan dia bebaskan, kata Rasulullah SAW. Maka kebaikan kedua orang tua atas kita sangatlah besar, yang sudah sepantasnya bagi kita untuk berbuat baik kepada mereka. Para al-anbiya wal mursalun, mereka adalah contoh terdepan untuk umat-umatnya dalam bab birrul walidain. Mereka sangat semangat untuk berbakti kepada orang tua-orang tua mereka. Di antara contohnya adalah doa Nuh alaihi salam. Rabbi filli wali walidai wali man dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Beliau tidak lupa di dalam doanya untuk orang tua. Ini menunjukkan birrul walidainya beliau. Begitu pula Nabiullah Yahya. Allah Subhanahu wa taala puji beliau karena sifatnya wa barram bi walidayh. Dia adalah seseorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Isa ibnu Maryam mengatakan wa barram bi walidati, dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan aku berbakti kepada ibuku. Mereka para al-anbiya wal mursalun, semangat untuk berbakti kepada orang tua mereka. Tentunya karena mereka memahami betapa besar hak kedua orang tua di sisi Allah dan betapa banyak fadilah yang akan diraih dari amalan ini. Maka di antara fadilah dari amalan ini, amalan ini adalah ibadah yang paling besar, ibadah yang paling agung yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Ini adalah hak Allah. Kemudian beliau bertanya lagi, summa ay, apalagi wahai Rasul? Beliau menjawab, summa birrul walidain, kemudian birrul walidain. Tentunya masing-masing kita mendambakan mahabbatullah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang memiliki al-jannatu wan nar. Kemudian di antara fadilah dari amalan ini, dengan amalan ini menjadikan umur seorang hamba bertambah, menjadikan rizki seorang barokah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yamudda lahu fi umrih wa an yuzada lahu fi rizqihi falyasil falyabur walidayh walyasil rahimah." Siapa yang ingin ditambah umurnya, siapa yang ingin diberkahi rizkinya, maka apa kata Rasul? Hendaklah dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Hendaklah dia sambung rahimnya. Kita melihat banyak dari manusia, mereka berusaha agar bagaimana umur mereka panjang. Mereka berusaha agar bagaimana rizki mereka ditambah. Ketahuilah, di antara sebabnya adalah dengan birrul walidain. Kemudian, di antara fadilah dari amalan ini adalah, amalan ini menjadi sebab diterimanya taubat seorang hamba. Dia akan mendapatkan maghfiratullah. Pernah ada seorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni adzabtu dzamban kabira fahal li min taubah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah melakukan dosa yang besar, apakah aku masih memiliki taubat? Apa kata Rasul? Alaka walidan? Apakah kamu masih memiliki kedua orang tua? Qala la, tidak wahai Rasul. Falaka khalah? Apakah kamu masih memiliki khalah, saudari dari ibu? Qala na'am. Fabarraha idan, kalau begitu hendaklah engkau berbakti kepadanya. Maka ini beberapa fadilah dari amalan birrul walidain yang sudah semestinya bagi kita menjadi pendorong untuk kita lebih semangat berbakti kepada orang tua-orang tua kita. Lalu bagaimana cara kita berbakti kepada mereka? Tentunya bentuk untuk berbakti kepada mereka sangatlah banyak. Cara untuk berbuat baik kepada mereka sangatlah beragam. Di antaranya adalah dengan membahagiakan mereka, menyenangkan mereka, memuji dan menyanjung mereka. Pernah ada seorang datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, inni jitu ubayi'uka 'alal hijrah. Wahai Rasulullah, aku membaiat kamu untuk berhijrah. Walaqad taraktu abwaya yabkiyan, dan telah aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Maka apa kata Rasul? Irji' ilaihima fa adhhikhuma kama abkaitahuma. Kembali kamu kepada kedua orang kamu, buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Kemudian di antara bentuk birrul walidain pula adalah dengan berusaha selalu mengedepankan keridhaan mereka sebelum selainnya. Apakah keridhaan diri kita, keridhaan istri kita, atau keridhaan anak-anak kita? Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'in." Rasulullah pernah mewasiatkan aku dengan 9 perkara. Beliau sebutkan di antaranya, "Ati' walidaik wa in amaraka an takhruja min dunyak fakhruj lahumā." Taatilah kedua orang tuamu. Walaupun mereka memerintahkan kamu untuk keluar dari duniamu, maka keluarlah untuk mereka berdua. Lebih mengedepankan keriduan kedua orang tua walaupun terhadap dirinya sendiri. Kita teringat kisah 3 orang yang terperangkap di dalam gua, kemudian Allah selamatkan mereka. Di antara mereka bertawassul dengan amalan birrul walidain, lebih mengutamakan segelas susu untuk orang tuanya walaupun anaknya memintanya, walaupun misalnya dirinya dan istrinya juga haus. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian di antara bentuk birrul walidain pula, yaitu dengan cara menghormati dan memuliakan mereka, berusaha memberikan khobar-khobar, cerita-cerita kepada mereka, segala sesuatu yang bisa membahagiakan mereka. Dan jangan sampai memberikan berita atau cerita kepada mereka yang bisa membuat mereka menangis, sedih dan sempit. Maka orang tua umumnya, mereka akan bahagia ketika anaknya bahagia, mereka akan sedih ketika anaknya sedih. Sebagai contoh, antum ayyuhatullab, ketika orang tua kalian mendengar kalian di ma'had dalam keadaan baik-baik saja, rajin, semangat, bisa mengikuti durus, baik akhlaknya, hafalannya bertambah, sungguh khabar ini akan menjadikan mereka bahagia. Namun sebaliknya, ketika orang tua kalian mendengar kalian di ma'had dalam keadaan banyak mengeluh, malas, tidak pernah belajar, atau jelek akhlaknya, bahkan memiliki kasus, maka sungguh ini menjadikan hati mereka menangis. Terlebih mereka telah mengorbankan segalanya untuk kalian, maka bersemangatlah kalian ayyuhatullab untuk sesuatu yang menjadikan orang tua kalian bahagia, untuk sesuatu yang menjadikan orang tua kalian ridha. Fa inna ridallah fi ridal walidain, sesungguhnya ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dam fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Pada khutbah pertama kita telah mendengar betapa besar hak kedua orang tua di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan betapa banyak fadilah yang akan diraih dari amal birrul walidain. Maka di sana pula ada ancaman dan hukuman bagi siapa yang berani durhaka kepada orang tua, bagi siapa yang berani berbuat jelek kepada kedua orang tua. Maka di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullahu fa sammahum wa a'ma absarahum. Maka jika kalian berpaling, kalian akan berbuat kerusakan, kalian akan memutus rahim-rahim kalian. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang Allah laknat, mereka adalah orang-orang yang Allah jadikan tuli, mereka adalah orang-orang yang telah Allah jadikan buta penglihatan mereka. Allah ancam bagi siapa yang berani memutus rahimnya, durhaka kepada orang tuanya, akan dijauhkan dari rahmatnya. Tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa mendengar al-haq. Maka ini adalah ancaman yang mengerikan. Kemudian di antara ancaman bagi siapa yang berani uququl walidain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabairi salasa, tidakkah aku kabarkan kepada kalian tiga dosa yang paling besar. Maka beliau sebutkan di antaranya adalah wa uququl walidain. Tentunya semakin dosa itu besar, maka hukumannya semakin mengerikan. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, ancaman-ancaman ini seharusnya menjadikan kita hati-hati agar jangan sampai kita uququl walidain. Lalu apa saja bentuk-bentuk uququl walidain? Tentunya bentuk-bentuk uququl walidain, berbuat jelek kepada mereka, itu sangatlah banyak dan beragam. Namun itu semua terkumpul pada segala sesuatu yang menjadikan mereka berat, segala sesuatu yang bisa menjadikan mereka sedih tanpa hak. Di antara contohnya adalah dengan mengatakan kepada mereka dengan ucapan-ucapan yang jelek, atau memandang mereka dalam keadaan marah. Fala taqul lahumā uff wa lā tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Maka jangan kamu ucapkan kepada mereka sekalipun ucapan uff, dan jangan kamu hardik mereka, dan ucapkanlah kepada mereka dengan ucapan yang mulia. Kemudian di antara bentuk uququl walidain pula adalah dengan tidak memberikan nafkah kepada mereka dalam keadaan mereka membutuhkan. Dan juga di antara bentuk uququl walidain, ketika berada di hadapan kedua orang tua, sibuk dari selainnya, dengan selainnya. Ketika orang tua berbicara, dia sibuk dengan selainnya, apakah dengan handphonenya atau selainnya. Maka ini beberapa bentuk dari uququl walidain. Hamanallahu wa iyyakum minha, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Namun sangat disayangkan, di akhir-akhir kita melihat banyak orang tua yang terlantar, tidak ada yang merawat mereka, padahal itu adalah kesempatan yang besar untuk seorang anak masuk ke dalam surga. Rahima anfun summa rahima anfun summa rahima anfun, man adraka abuwai ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhul aljannah. Celaka seorang yang dia mendapati salah satu atau kedua dari orang tuanya, namun dia tidak bisa masuk surga. Namun sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasul, di antara tanda hari kiamat adalah antalidal amatu rabbataha, yaitu seorang wanita budak yang melahirkan tuannya. Ibunya layaknya budak, anaknya layaknya tuannya. Banyaknya uququl walidain. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Ini yang bisa kita sampaikan terkait pentingnya birrul walidain dan bahayanya uququl walidain. Semoga bisa menjadikan kita semua lebih berbakti, memiliki perhatian kepada orang tua kita, dan berhati-hati dari segala macam uququl walidain. Waffaqanallahu wa iyyakum ila birri walidaina wal ihsani ilaihim ahya'an wa amwata. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.